نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian tafsir tafsir As-Sa'di halaman ke-82. Pada hari ini kita akan mengkaji sedikit ayat 8 sampai ayat 8 sampai ayat berapa? 8 sampai ayat 10. Ya. Ayat ke-8 sampai ayat ke-10 insyaAllah. Atau yang baca Haldi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah berfirman tentang sifat orang-orang munafik yang menampakkan keislaman mereka padahal batin mereka kafir. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yuqadi'una Allah wal-ladhina amanu wa ma yakhda'una illa أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakitnya dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Al-Baqarah 8-10. Baik, insyaAllah pada tiga ayat ini memulai pembahasan tentang golongan ketiga yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di surat Al-Baqarah, yaitu golongan kaum munafikin yang sebagian dari mereka itu adalah orang-orang Yahudi juga, ya. Dan Al-Baqarah kita ketahui banyak berbicara juga tentang Yahudi. Nah, sekarang tiga ayat pertama dan juga sampai nanti belasan ayat selanjutnya itu kita akan membahas tentang sifat-sifat dan karakteristik orang-orang munafik. Di dalam ayat ini tiga-tiganya ada beberapa karakter orang-orang munafik. Minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu ada dua karakter, yaitu mereka mengatakan bahwasanya mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan yang kedua, mereka disifati oleh Allah tidak beriman. Kemudian mereka juga disifati menipu Allah dan kaum mukminin. Dan juga disifati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri. Dan juga disifati kemudian bahwasanya mereka tidak merasa, tidak sadar bahwasanya mereka menipu diri sendiri. Dan disifati juga dengan adanya penyakit dalam hati kalbu-kalbu mereka. Juga kemudian disifati bahwasanya penyakit-penyakit tersebut Allah tambah, ya. Dan juga pada akhirnya dia tiga ayat yang ketiga ini mereka akan mendapatkan azab yang pedih disebabkan pendustaan atau kedustaan mereka. Dan mereka berarti pendusta sehingga kribun kembali kepada may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin. Ya, itu disebabkan itu dasarnya, dasar dari kemunafikan yang dibahas dalam ayat-ayat ini adalah mereka beriman atau mengklaim bahwasanya diri mereka beriman kepada Allah dan hari akhir tapi ternyata tidak. Itu dasarnya, itu asasnya itu. Karena kemudian bercabang dan seterusnya nanti insyaallah kita bahas. Baik, dilanjutkan. Tafsir ayat, ketahuilah bahwasanya kemunafikan itu adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan. Termasuk dalam definisi ini kemunafikan i'tiqad dan kemunafikan amalia. Kemunafikan amalia adalah seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, ayatul munafiqi talatun, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina qala. wa fi riwayatin wa idza khasama fajaru. Tanda-tanda orang-orang munafik itu ada tiga: apabila berbicara dia berdusta, bila berjanji dia mengingkarinya, dan bila diberikan amanat dia berkhianat. Dan dalam riwayat lain, dan bila berperkara dia berlaku curang. Baik, kita ketahui lah bahwasanya kemunafikan itu adalah menampakkan izharul haq dan ikhfa al ijram atau ikhfa al batil. Jadi kebaikan dinampakkan, kemudian ternyata yang disembunyikan ada selain dari kebaikan itu, atau lawannya dari kebaikan itu keburukan atau kejahatan. Kemunafikan dalam definisi ini, yaitu menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan, itu masuk di dalamnya nifaq i'tiqadi, dan juga masuk di dalamnya nifaq amali. Jadi ada dua macam nifaq. Yang pertama nifaq i'tiqadi, yang kedua nifaq amali. Jadi nifaq i'tiqadi itu berkaitan dengan keyakinan. Adapun nifaq amali berkaitan dengan amalan. Nifaq i'tiqadi berkaitan dengan keyakinan, dan nifaq amali berkaitan dengan amalan. Ya. Dan nifaq i'tiqadi itulah yang kelak akan mengeluarkan pelakunya pada dari Islam. Yang akan mengeluarkan pelakunya atau pemiliknya dari keislaman. Adapun nifaq i'tiqadi, nifaq amali, itu hanya sebatas amalan. Berarti kita di sini mempunyai dua macam nifaq. Dua macam nifaq. Ketika seseorang disebut sebagai munafik, itu bisa munafik apa dulu? Munafik nifaq i'tiqadi atau munafik nifaq amali? Yang mana? Nah, kemudian dituturkan di sini kemunafikan amaliyah adalah seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau. Kemunafikan amaliyah disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ini dihafal, lebih baik dihafal di sini. Ayatul munafiqi thalas. Ayatul munafiqi thalas. Idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khan. Wa fi riwayah wa idza khasama fajar. Itu ada tiga. Kemudian di riwayat lain ada disebutkan yang lainnya. Berarti konklusinya minimal 4 tanda kemunafikan, kemunafikan amaliyah. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama apabila idza, apabila haddatha ia berbicara, kadzaba dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, wa'ada berjanji, akhlafa mengingkarinya. Baik mengingkarinya karena memang tidak kelalaian mutlak, atau mengingkarinya memang dari awal memberikan janji, kemudian memang dari awal ada niatan untuk mengingkarinya, meskipun dengan menggunakan lafal insyaallah. Nah, tapi tetap dari awal ada niatan untuk mengingkari atau tidak menerapkan janjinya. Wa idza tumina khana, jika diberikan amanat khana, dia berkhianat. Nah, ini tiga hal yang sebenarnya sulit untuk apa namanya menghindari bagi muslim atau semua manusia. Karena berbicara berdusta. Nah, kadang-kadang kan seseorang juga kadang memang ada kedustaan dalam pembicaraannya. Dan juga ketika berjanji mengingkari. Nah, kadang-kadang orang berjanji ya, mudah berjanji, atau memang janji tersebut janji sepele, kemudian dia mengingkarinya. Nah, sekarang yang terakhir diberikan amanat, dia berkhianat. Nah, ini yang sulit, paling sulit diantara mungkin relatif. Kalau misalnya yang diberikan amanat, berarti kan orang-orang yang mempunyai atau menanggung amanat itu ya, dan tiap-tiap kita beramanat semuanya kan. Nah, pekerjaan, kemudian sekolah atau kuliah atau dan lain-lain, yang berkeluarga juga punya amanat. Kalau misalnya mengkhianati anaknya, misalnya tidak mencari nafkah, misalnya kan berkhianat kepada keluarga, berarti kan maksudnya tidak mencari penghasilan untuk kepala keluarganya, maka itu sebenarnya termasuk dalam pengkhianatan terhadap perjanjian kekeluargaannya. Karena yang namanya nikah kan berarti kan harus melakukan menunaikan kewajiban itu. Taib, dan dalam riwayat lain, idza khasama fajar, dan dia bila dia berperkara dia berlaku curang. Wah, ini cakupannya luas sekali. jika bila berperkara atau berurusan baik dengan individu atau kelompok lain, dia berlaku curang, dan ini tidak dalam peperangan tetapi dalam muamalah. Dalam muamalah berlaku curang, misalnya dalam jual beli berlaku curang, sementara dia tahu bahwa itu adalah bentuk kecurangan. Jadi ketika berperkara dia berlaku curang. Adapun kemunafikan i'tiqadiyah, ini berarti anda belum baca ini. Ini bisa dihafalkan sekarang? Ayatul munafiqi thalas. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Di riwayat lain wa idza khasama fajara. Udah bisa apa? Ayatul munafiqi thalas tanpa ta marbutah thalas. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Di riwayat Wahidah sama Fajro. Jadi wafi riwayatin di sini bukan perkataan Nabi, ya. Karena ada beberapa versi riwayat. Taib. Tafadhol. Adapun kemunafikan i'tiqadiyah yang mengeluarkan seseorang dari Islam, yaitu yang Allah Taala sebutkan sebagai sifat-sifat kaum munafikin dalam surat ini dan surat lainnya. Kemunafikan ini belumlah muncul sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah, bahkan juga setelah hijrah hingga setelah kejadian Perang Badar, dan Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan memuliakan mereka dan menghinakan orang-orang yang ada di Madinah dari mereka yang belum masuk Islam. Lalu sebagian mereka menampakkan keislaman mereka karena takut dan sebagai tipu daya dan untuk menjaga darah dan harta mereka, di mana mereka-mereka ini bersama kaum muslimin secara lahiriah mereka menampakkan bahwa mereka adalah bagian kaum muslimin, padahal pada hakikatnya mereka bukanlah dari kaum muslimin. Oke, untuk yang kemunafikan i'tiqadiyah ini, kalau untuk zaman sekarang itu lebih dekat kepada semacam liberal. Kemunafikan terbesar zaman ini yaitu liberal, yang mana pada hakikatnya liberalisme, pluralisme itu adalah ateisme sebenarnya. Ya, ateisme dengan cover Islam, kayak sebut Islam liberal. Kalau misalnya di Kristen, liberal itu sebenarnya ditolak sama Kristen sendiri. Tapi ketika ke Islam, sebagian orang karena memang Islam itu agama yang sebenarnya paling banyak peraturannya. Oleh karena itu, kaum muslimin lebih mudah tertipu dengan term Islam liberal. Kenapa? Karena ada kebebasan di situ, hurriyah. Dan hurriyah itu salah satu keinginan Yahudi sebenarnya, ya kan? Freedom gitu. Nah, Islam liberal, ujarannya Islam liberal dan yang semaan dengannya, termasuk juga di dalamnya kemudian kan ya pluralisme, kemudian sekularisme, kemudian feminisme dan semacamnya, itu semua lahir dari rahim sikap liberal, yaitu bebas. Dan itu semua dari iblis intinya. Itu ketika iblis diminta atau di bukan diminta diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, iblis tidak apa? Tidak mau. Kenapa? Karena menggunakan akal nalarnya. Nah, kemudian enggak mau kan? Karena menggunakan nalarnya, aku tercipta dari api, dia dari tanah. Maka aku lebih mulia darinya. Nah, di situ kan ada sifat liberalnya. Maunya bebas, enggak mau. Maunya bebas apa? Bebas berpendapat dengan apa pendapatnya dan gak mau menuruti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka kemudian dari situlah bercabang setelahnya sekularisme, kemudian pluralisme, kebenaran itu berbilang dan relatif, ya. Jadi akarnya adalah liberalisme, dan kemudian menjadikan liberalisme menjadi simbol apa? Simbol kemunafikan zaman ini. Simbol kemunafikan pada zaman ini. Nah, sifat-sifat yang ada di surat Al-Baqarah ini itu juga mencerminkan sifat-sifat kaum munafikin zaman sekarang. Oleh karena itu, ketika misalnya kita membaca Al-Quran dan faham maknanya insyaallah, itu jadikan ayat-ayat seolah-olah turun tadi malam ketika kita membacanya siang pagi ini misalnya. Atau baru tadi pagi turun ketika kita membacanya siang. Atau baru tadi sore atau siang turun ketika kita membacanya malam. Sehingga seolah apa yang ada di Al-Quran itu benar-benar tercermin di dunia kita. Dan memang itulah setiap dari ayat Al-Quran itu pasti ada pelajaran dan hikmah untuk kehidupan nyata kita di keseharian kita. Nah, di sini disebutkan kemunafikan i'tiqadiyah itu adalah kemunafikan yang dimaksud di ayat-ayat ini, ya, bukan sekadar kemunafikan amaliyah. Tapi kemunafikan amaliyah memang menjurus ke nanti ke kemunafikan i'tiqadiyah. Dan jika seseorang memiliki kemunafikan i'tiqadiyah, itu tanda-tanda dia pasti memiliki kemunafikan amaliyah di dalam dirinya. Itu pasti. Maka bukan sesuatu yang mengherankan jika kita melihat Yahudi adalah kaum yang suka apa, mengkhianati perjanjian. Kemudian juga tidak heran jika orang-orang kafir mereka sangat getol dengan hal sepanjang riba, kemudian perekonomian yang ilegal dan semacamnya. Karena apa? Ayat munafik. Ayat-ayat munafik ada pada mereka. Itu munafik amali, tapi mereka kufar. Jadi enggak, ayat munafik di sini ya tidak bermanfaat, atau hadis ini tidak untuk mereka kaum kufar, tapi untuk kaum muslimin yang di dalam tubuh-tubuh mereka atau dalam sikap mereka itu ada hal-hal semacam ini. Ya. Misalnya wa idza tumina khana, jika diberikan amanat dia berkhianat. Iya. Jadi antaranya juga amanat istri. Betapa banyak kan orang-orang barat sekarang mereka saling curiga dengan pasangannya masing-masing. Ya. Misalnya suaminya pergi kerja, istri di rumah, suami berpikir apa? Istri saya selingkuh nih, jangan-jangan di rumah. Ya. Atau dan sebaliknya berpikiran seperti istri berpikiran tentang suaminya. Itu hal yang bukan mengherankan kok bagi kita. Bukan mengherankan. Berawal dari apa? Hurriyah, bebas, kebebasan. Maunya bebas. Dan itu sifat iblis, maunya kebebasan. Enggak mau terkekang dengan adanya peraturan-peraturan yang memberikan maslahat. Nah, kemunafikan itu, kemunafikan dalam Islam ya di zaman Nabi itu belum muncul, ketika periode Makkah belum ada. Melainkan baru muncul di setelah abad ketiga, tahun ketiga dan seterusnya. Nah, jadi penyakit kemunafikan i'tiqadi itu tidak ada dalam Islam aslinya, kecuali setelah Islam mengepakkan sayapnya. Nah, bagaimana dengan kemunafikan amali? Itu juga asalnya dalam bahasa Arab. Dalam bangsa Arab itu juga sesuatu yang tidak ada sebenarnya. Misalnya, idza hadatsa kadzaba. Orang Arab itu walaupun musyrik ya, terkenal dengan apa? Dengan jujur. Yang mana orang Arab musyrik itu lebih jujur dari orang-orang Islam mayoritas sekarang. Itu salah satu kelebihan jahiliyah atau musyrikin atau asli Quraisy ya. Baik kufarnya atau muslimnya, muslimunnya. Yaitu ketika mereka berbicara mereka tidak akan berdusta. Juga ketika orang Arab, ketika ala itu mereka, jika mereka melakukan perjanjian, mereka enggak bakal ingkar. Ya. Itu secara apa? Muamalah terhadap masing-masing. Tapi ternyata kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mereka mengingkari perjanjian, terutama kaum Yahudi. Nah, kemudian bila diberikan amanat sebenarnya mereka tidak berkhianat dengan Allah. Jadi hal-hal seperti ini, baik i'tiqad nifaq i'tiqadi atau nifaq amali, itu terjadi dan baru ada di periode-periode Madinah ketika Islam sudah mengepakkan sayapnya jauh-jauh lebar-lebar. Jadi semakin banyak orang itu ya semakin kuat tentu, tapi semakin banyak pula fitnahnya. Ya. Oleh karena itu Indonesia kita lihat banyak kaum muslimin dan banyak fitnahnya juga. Ya enggak? Banyak fitnahnya juga. Dan kalau kita lihat zaman sekarang kaum muslim makin banyak, tentu banyak fitnahnya. Banyak kaum munafikinnya juga. Ya. Baik, kemudian dia diteruskan, maka apa sebagai tindakan? Maka sebagai tindakan pengangkutan Allah bagi kaum mukminin adalah bahwa Allah memperlihatkan kondisi-kondisi mereka dan menggambarkan mereka dengan sifat-sifat yang membedakan jadi diri mereka, agar kaum mukminin tidak terpedaya oleh mereka dan mampu mengendalikan kejahatan-kejahatan mereka. Allah Ta'ala berfirman, yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka satu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. At-Taubah ayat 64. sebagai kelembutan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum mukminin, Allah memperlihatkan kondisi-kondisi mereka dan mensifati mereka dengan sifat-sifat tertentu. Tapi apakah kaum muslimin mengetahui seluruh munafikin? Tidak. Tidak seluruhnya. Tidak seluruh dari kaum muslimin pada zaman itu mengetahui seluruh kaum muslimin, ya, kaum munafikin. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat. Supaya apa? Supaya bermuhasabah semuanya. Karena jika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama masing-masing seluruhnya, maka otomatis justru akan menyebabkan orang-orang yang beriman jadi munafik. Kenapa? Karena merasa aman. Merasa aman dari tudingan kemunafikan. Kemudian imbasnya merasa ujub dengan keimanannya atau dan semacam yang negatif-negatif, hal-hal yang negatif. Dan akhirnya menjadi orang yang merasa aman dari azab Allah atau dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang disebutkan adalah sifat-sifatnya. Supaya apa juga? Supaya bercermin bahwasanya ditakutkan sifat-sifat itu ada pada diri mereka sendiri. Ya. Dan disebutkannya sifat-sifat ini untuk membedakan antara mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Dan juga agar kaum mukminin tidak terpedaya oleh zahirnya mereka dan juga mampu mengendalikan kejahatan-kejahatan mereka. Nah, di sini kalau kita mempelajari sifat-sifat kaum munafikin misalnya di awal-awal surat Al-Baqarah. Kemudian kisah-kisah Bani Israel Yahudi, kemudian di surat Al-Munafiqun, kemudian di surat At-Taubah kita pelajari bagaimana gerakan-gerakan mereka itu persis dengan apa yang tidak ada sekarang dari kaum liberal dan semacamnya. Dan itu faedahnya apa? Kita bisa mengetahui kejahatan-kejahatan mereka. Makanya tidak tanggung kalau kita katakan kaum munafikin di zaman ini adalah orang liberal dan juga orang Syiah. Karena ciri khas mereka itu ada di Al-Quran, ya. Dan kita belajar Al-Quran. Jika mereka tidak disebut munafik, lalu siapa lagi munafik? Kalau mereka yang seperti itu saja bukan disebut munafik, lalu siapa lagi? Bisa jadi kok munafik, liberal bukan munafik, berarti nggak ada munafik di dunia ini, ya? Karena justru sima atau simbol kemunafikan itu ada pada mereka semua, orang-orang semacam mereka, munafikan etikodi maksudnya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini dikatakan berfirman, "Yahdharu munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim." Orang-orang munafik itu takut. Hadzar itu takut. Ya, di antara karakter orang munafik itu ketakutan. Ketakutan akan apa? Kebongkar rahasia mereka. Kenapa? Karena memang mereka memiliki sesuatu yang disembunyikan. Baik. Kalau ketakutan orang-orang kafir itu apa? Maut, kematian. Ketakutan orang-orang kafir itu kematian. Terutama orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu cinta dunia dan takut mati. Dan karena cintanya mereka di dunia, cintanya mereka terhadap dunia, maka mereka berusaha untuk merengkuh dunia dan mereka mendapatkannya sekarang. Oleh karena itu kita lihat apa? Ketika seorang muslim itu dibunuh berapa? Banyak dibunuh. Tapi orang Yahudi sedikit kan dibunuh. Nah, dengan hal semacam atau kenyataan fakta semacam ini, orang Yahudi dibunuh sedikit, orang muslim yang dibunuh banyak sekali. Baik. Orang muslim yang walaupun banyak dibunuh, apakah berkuar-kuar maksudnya? Apakah justru membuat down orang muslim? Enggak, justru malah hamasah jihadiahnya lebih tinggi jadi. Malah mereka makin semangat. Tapi bayangkan dengan orang Yahudi satu saja dibunuh, bagaimana nangis-nangisnya mereka? Karena apa? Mereka takut mati. Dan diantara penyebab kenapa mereka takut mati, karena mereka tahu. Karena mereka tahu di mana nanti mereka kelak akan berada. Di kitab-kitab mereka sudah benar-benar disebut siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan mereka tahu. Waalaikumsalam. Mereka tahu itu semua. Makanya orang-orang munafik itu takut jika keburukannya terbongkar. Karena apa? Mereka merahasiakan sesuatu. Dan orang yang merahasiakan sesuatu tentu takut rahasianya terbongkar. Nah, orang-orang kufar takut apa? Hadarul maut, yaitu takut pada kematian. Baik, terus. Lalu Allah menyifati mereka dengan sifat dasar munafikan. Seraya berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia ada yang mengatakan, "Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian," padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Karena mereka mengatakan dengan lisan mereka apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Lalu Allah mendustakan mereka dengan berfirman, "Wa ma hum bimu'minin," padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Karena keimanan yang hakiki itu adalah sesuatu yang disepakati oleh hati dan lisan. Sesungguhnya hal yang tadi itu adalah tipu daya terhadap Allah dan hamba-hambanya yang beriman. Dan tipu daya itu adalah bahwa si pelaku tipu daya itu menampakkan sesuatu kepada orang yang diperdayai, dan dia menyembunyikan hal yang berbeda dengannya demi memperoleh apa yang diinginkannya dari orang yang diperdayai tersebut. Dan inilah yang dilakukan orang-orang munafik tersebut terhadap Allah dan hamba-hambanya, sehingga tipu daya mereka tersebut kembali kepada diri mereka sendiri. Oke, jadi dilihat dari awal apa sifat, coba sifat dari sifat pertama dan keduanya mereka apa? Mereka mengatakan kami beriman kepada hari akhir, Allah dan hari akhir. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendustakan mereka, mereka enggak beriman. Apa karakter mereka di sini? Wa idza haddatha kadzaba, sudah jelas itu kan? Ayat munafik itu disebutkan oleh sebutan yang paling pertama, karena apa? Ini yang paling sering dilakukan. Ini yang paling sering dilakukan oleh munafik. Dan inti dari kemunafikan kan menyembunyikan. Kaum nifak amal ayat qadi menyembunyikan yang di batin dan menzahirkan yang sebaliknya dari batin. Jadi menyembunyikan keburukan dan menampakkan kebaikan. Beda dengan misalnya taqiyah versi Ahlus Sunnah. Kalau misalnya taqiyah illa antattaqu minhum tuqat, kecuali dalam keadaan terpaksa misalnya mengucapkan kalimat kufur di depan orang-orang yang mengancam, karena apa? Karena memang menjaga hifdzun nafs, menjaga jiwa, salah satu maqasid syar'iyah. Nah, yang seperti ini menyembunyikan apa? Keimanan, tapi menampakkan kebatilan dalam kondisi yang terpaksa. Beda dengan orang yang munafik, mereka menyembunyikan keburukan dan menampakkan kebenaran. Beda kan? Terbalik ini. Nah, orang-orang Syiah mereka menampakkan apa? Kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Nah, itu bedanya. Bedanya dengan taqiyah yang syar'iyah. Ada taqiyah dalam Islam, ada, cuma dalam kondisi yang memang itu ditujukan untuk menjaga maqasid syar'iyah. Di antaranya dan paling banyak adalah tentang hifdz an-nafs, menjaga jiwa, menjaga diri ketika terancam dibunuh misalnya. Ya, dan sebagainya. Kemudian dikatakan keimanan yang hakiki itu adalah sesuatu yang disepakati oleh hati dan lisan. Hati dan lisan harus selaras. Dan kemudian dengan perbuatan. Nah, ini sebenarnya iman itu i'tiqad di atau di kalbu, kemudian di lisan juga mengucapkan, dan di arkan atau anggota tubuh juga mengamalkan. Bukan sekadar di kalbu dan di lisan saja, tapi di sini makomnya kita bukan mendefinisikan iman itu sendiri, tapi mencerminkan atau kita mengkomparasikan antara orang-orang yang beriman hakiki dengan orang-orang munafik. Orang munafik mereka imannya itu hanya di lisan, tetapi apa, kalbunya tidak beriman. Oleh karena itu kan tidak semua orang mukmin adalah muslim, tapi semua orang apa? Tidak semua orang muslim adalah mukmin, tapi semua orang mukmin pasti muslim. Kenapa? Karena di antara muslim itu ada yang semacam kufur saja. Ya. Oleh karena itu Islam ketika digabungkan dengan iman, Islam lebih menunjukkan ke amalan zahir. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Semua amalan anggota tubuh zahir. Lisan, syahadat kan, kemudian sholat, lisan dan juga arkan, kemudian zakat, atau saum. Saum itu juga bisa dikatakan perbuatan anggota tubuh karena apa? Menahan diri. Taib. Kemudian haji yang paling keras, ya paling sulit. Nah, semuanya itu amalan zahir. Amalan zahir semua. Jadi apakah jadi di sini Islam itu juga bisa termasuk covernya, oke? Okay. Nah, tetapi untuk keimanan lebih ke qalb, tasdik. Kayak asalnya iman adalah at-tasdik al-jazim, yaitu membenarkan dengan keyakinan, dengan keyakinan yang kuat, yaitu iman. Kayak untuk iman, rukun iman, semuanya lebih bersifat ke batin. Nah, lebih bersifat ke batin. Oke, di sini tidak hanya sekadar lisan, tetapi juga harus iman di sini. Itu baru iman yang hakiki. Baik, ini insya Allah sahal atau mudah ditafadu. Itu, ya ini adalah suara. Ini adalah suatu perkara yang mengherankan sekali. Karena biasanya seorang pelaku tipu daya itu kondisinya bisa jadi akan memperoleh apa yang menjadi tujuannya, atau dia selamat yang mana dia tidak mendapatkan apa-apa dan tidak rugi apa-apa juga. Namun lain halnya tipu daya orang-orang munafik ini, ia malah kembali kepada diri mereka sendiri. Oleh karena itu, seolah-olah mereka itu melakukan suatu makar untuk menghancurkan diri mereka sendiri, membahayakan dan menipu diri mereka. Karena Allah tidaklah tersentuh oleh mudarat sedikit pun dari tipu daya mereka. Demikian juga hamba-hambanya yang beriman, mereka tidak tersentuh oleh mudarat sedikit pun dari tipu daya mereka. Maka tindakan kaum munafik menampakkan keimanan mereka tidak membawa dampak bagi kaum muslimin. Hingga selamatlah dengan hal itu harta-harta mereka dan terjaga darah-darah mereka. Dan tipu daya mereka kembali kepada leher-leher mereka. Hingga dengan demikian mereka mendapatkan kehinaan dan cela di dunia, serta kemalangan yang terus-menerus yang disebabkan oleh apa yang diperoleh kaum mukminin berupa kekuatan dan kemenangan. Kemudian pada hari akhir nanti mereka mendapatkan azab yang pedih lagi menyakitkan dan menyerikan disebabkan oleh pendustaan, kekufuran dan kejahatan mereka. Dan keadaannya saat ini adalah bahwa mereka dengan kebodohan dan kedunguan yang ada pada mereka, mereka tidak menyadari hal tersebut. Iya, suatu yang perkara yang mengherankan karena biasanya ini orang munafik itu kan berusaha untuk menipu daya Allah dan kaum mukminin. Di sini menipu daya di sini tidak ditawil, melainkan memang mereka mengusahakan itu. Dan bedakan antara menipu daya Allah dan kaum mukminin dengan yang diusahakan untuk tertipu itu beda. Jadi mereka menipu daya enggak? Menipu. Tapi apakah Allah dan Rasul, Allah dan kaum mukminin tertipu? Tidak. Dikatakan kan di sini yukhadi'unallaha walladzina amanu, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Nah, disebutkan yukhadi'unallaha kemudian disertakan setelahnya Allah alladzina amanu. Dan iman itu atas tasdiq al-jazim tadi. Atas tasdiq artinya adalah pembenaran. Pembenaran itu hanya terjadi setelah adanya pengetahuan. Berarti apa? Ilmu, ya. Nah, yukhadi'unallaha walladzina amanu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Juga orang-orang beriman, mereka juga mengetahui. Sehingga apa? Pihak yang telah mengetahui makar orang yang menipu, itu penipuan tersebut tidak bermanfaat bagi penipu. Ngerti? Jadi ketika misalnya seseorang ingin menipu temannya dan temannya tahu tipuan dia seperti apa, maka enggak masalah itu tipuan. Justru akan tipuan tersebut akan berbalik kepada penipu itu. Nah, begitu juga yang terjadi pada orang-orang munafik. Ya. Begitu juga yang terjadi pada orang-orang munafik. Mereka berusaha menipu Allah dan kaum mukminin, pengikut agama Allah dengan manhaj yang sahih. Maka penipuan mereka itu tidak bermanfaat bagi kaum mukminin, atau tidak bermadarat bagi kaum mukminin, melainkan dan juga tidak bermanfaat bagi mereka. Tapi sekarang nih. Tapi yang kenyataannya, kita melihat orang-orang kaum muslimin itu justru tertipu benar. Tapi apa kalau tertipu? Tidak. Baik. Itu kaum muslimin. Karena apa? Karena sekadar Islam. Tidak beriman, tidak berilmu, sehingga apa? Kena makarnya atau tipuannya orang-orang munafik. Bahkan mereka pun bisa terseret kepada kemunafikan itu sendiri, kemunafikan mereka. Di antara misalnya Anda punya teman seseorang, dia teman-teman pondok pesantren dulunya lulusan, misalnya dia berusaha ke satu kampus ya, di Jakarta nggak disebutkan, tapi ya kampus yang sarang orang-orang munafik misalnya. Berlabelkan labelnya Islam tapi munafik isinya. Maksud saya di maksud Anda di bagian keislamannya, kalau dibangun umumnya Allah alam, sarang kemunafikan di sana, sarang liberal dan semacamnya. Apa yang kita katakan, kenapa ke sana? Sementara kita belum mempunyai akidah dan manhaj yang kuat, kenapa harus ngampus di sana? Kemudian beralasan, insya Allah kita bisa merubahnya atau berdakwah untuknya. Maksudnya kita berdakwah di sana. Yang terjadi sekarang apa? Enggak jadi apa-apa, bahkan justru lebih condong ke sana. Kenapa? Karena belum keilmuan dan keimanan itu belum kuat. Sehingga apa? Ya jenis orang inilah yang tertipu. Karena apa? Sebatas Islam, ilmu dan imannya belum kuat. Nah oleh karena itu kenyataan realitas sekarang itu tidak menafikan ayat ini. Ya, jangan kira yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kan mereka menipu Allah dan kaum mukminin, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka. Itu kan berarti menafikan penipuan mereka terhadap kaum mukminin kan? Ya benar, kaum mukminin tidak akan tertipu dengan orang-orang munafik. Tetapi orang muslim yang sekadar dalam Islam saja itu berpotensi tertipu oleh orang-orang munafik gitu. Jadi kenyataan yang ada sekarang itu tidak menafikan ayat ini. Ya, jadi jangan sampai nanti ada yang menikam ayat ini. Oh, ini bertentangan. Enggak bertentangan dengan kenyataan. Yang terjadi di kenyataan orang-orang muslim saja, orang yang dengan keislaman saja tanpa iman dan ilmu, ya itu berpotensi tentu saja. Ya, karena kemunafikan i'tiqadi itu menyerang apa? Menyerang iman. Menyerang kepercayaan. Ya. Sehingga imannya, kalau misalnya orang enggak punya kepercayaan, enggak punya iman yang kuat, enggak terkikis sudah imannya. Terkikis imannya, terutama jika diiming-imingi oleh harta. Ya. Maka di sini katakan Allah Subhanahu wa taala tidak tersentuh oleh mudarat sedikit pun dan tipu daya mereka. Demikian juga dengan hamba-hambanya yang beriman. Ingat, yang beriman di sini. Bukan sekadar yang beramal soleh tanpa iman atau yang cuma berislam saja. Mereka tidak tersentuh oleh mudarat sedikit pun dari tipu daya mereka. Ya. Jadi antara misalnya kaum jin, di antara mereka banyak yang munafik, banyak sekali. Ya. Bagaimana kemudian jin membisiki ke orang-orang beriman? Dibisiki kan? Tapi apakah orang-orang beriman langsung kena begitu saja dengan bisikan mereka? Enggak. Nah, itulah iman dan ilmu itu gunanya. Sehingga bisa membalance dan juga membedakan antara yang hak dan yang batil. Adapun orang yang sekadar Islam saja tanpa ilmu, potensinya besar untuk terseret pada mereka. Oke, banyak mengatakan menurut saya ini tradisi, menurut saya ini tradisi. Itu karena apa? Karena Islam saja imannya terkikis. Baik, lanjutkan. Firman-Nya fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Yang dimaksud dengan penyakit di sini adalah penyakit keraguan, syubhat dan kemunafikan. Hal itu dikarenakan hati itu dihadapkan oleh dua penyakit yang menyebabkannya jauh dari kesehatannya dan kenormalannya, yaitu penyakit syubhat yang batil dan penyakit syahwat yang menjerumuskan kekufuran. Baik, di sini berarti fi qulubihim marad. Marad penyakit itu, inti dari penyakit itu ada dua, ya, syubhat dan syahwat. Itu intinya. Yang kemudian menjalar dan menjulur, kemudian bercabang dan seterusnya. Syubhat dan syahwat. Syubhat itu kan berarti sesuatu yang samar-samar. Dan samar berasal di bahasa Arab. Itu semacam warnanya. Samar itu apa? Kecoklatan. Dia tidak bisa dibilang putih, tidak bisa juga dibilang hitam. Tapi samar-samar. Antara yang putih dan hitam. Makanya disebut syubhat. Nah, kemudian syahwat. Dari istahayastahi. Keinginan. Kalau istahayastahi berarti apa? Qalb. Tapi kalau misalnya syubhat, kemana? Ke tafkir. Nah, makanya orang berilmu lebih dekat kepada syubhat dibandingkan syahwat. Adapun orang yang jahil lebih dekat kepada syahwat dibandingkan dengan syubhat. Nah, begitu juga dengan orang miskin dan orang kaya. Orang kaya yang bisa apa aja dunia dapat itu lebih dekat kepada syahwat. Kenapa? Karena apa yang dia inginkan bisa. Adapun orang miskin lebih dekat kepada syubhat. Karena apa? Kalau untuk mengandalkan syahwatnya apa aja ya susah. Tapi apa dia bagaimana cara bagaimana berpikir terus. Akhirnya syahwat mencuri, merampok, kemudian korupsi. Nah, itu sebenarnya amalan orang miskin sebenarnya. Ya. Jadi itu inti dari penyakit itu dua. Ima syubhat, ima syahwat. Dan ketika syubhat diteruskan terus menerus, itu lama-lama akan menimbulkan syahwat yang berlebih. Dan begitu juga dengan syahwat, jika diteruskan diteruskan, itu akan menimbulkan syubhat yang berlebih. Di antara orang misalnya mengikuti syahwatnya, mereka kelak akan membenarkan, melegalisir perbuatan syahwat dengan ilmu yang cocok gali cocok asal cocok. Ya, karena begitu kita lihat ya, untuk menyelaraskan agama dengan tradisinya padahal sudah jelas jelas batil, akhirnya dicocok-cocokkan. Jadi apa? Tambah syubhat itu. Untuk apa? Melegalisir syahwat. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang sudah bersyubhat terus-menerus, lama-lama akan apa? Akan mencari, akan menyalurkan syahwatnya. Kalau ketika seorang sudah bersyubhat terus-menerus memelihara syubhatnya dan mendeklarasikan ke hadapan orang-orang, syahwatnya akan kemudian dikedepankan. Ya, misalnya apa? Gila harta, tahta, jabatan, wanita. Itu syahwat semua. Yang berawal dari syubhat. Ya. Baik. Kekufuran. Kekufuran, kemunafikan, keragu-raguan dan semua bid'ah-bid'ah itu adalah penyakit-penyakit syubhat. Sedangkan perzinaan, suka akan kekejian dan menyukai kemaksiatan serta melakukannya adalah di antara penyakit-penyakit syahwat. Sebagaimana Allah berfirman, "Fayatma'u alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa." Sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Al-Ahzab ayat 32. Yakni syahwat zina, dan orang yang selamat adalah orang yang diselamatkan dari kedua penyakit tersebut hingga terwujudlah baginya keyakinan, keimanan dan kesabaran dari setiap kemaksiatan, lalu dia berjalan dalam pakaian-pakaian keselamatan. Terusnya. Dan firman-Nya tentang kaum munafikin, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakitnya. Adalah sebuah penjelasan tentang hikmah Allah Ta'ala terhadap penentuan kemaksiatan atas pelaku-pelakunya, dan bahwasannya hal itu disebabkan dosa-dosa mereka yang terdahulu. Oke, di situ fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam kalbu mereka ada penyakit. Dan marad di sini dia mutlak di sini. Tanpa alif lam. Tidak terkait dengan apa mutlak, dimutlakan oleh Allah. Apapun penyakit itu, di dalam kalbu mereka itu ada penyakit. Fa kemudian berarti kan menunjukkan adanya tartib di sini, yaitu apa, tidak berlangsung selaras dan seragam dalam satu waktu, melainkan dimulai dengan apa, adanya pertama kali adanya penyakit di kalbu mereka. Nah, kemudian Allah menambah penyakit untuk mereka. Karena apa? Karena mereka tidak bersegera untuk mengenyahkan penyakit tersebut di kalbu mereka. Maka Allah menambah penyakit. Nah, di sini apakah Allah Subhanahu wa taala yang memulai? Apakah Allah sebagai mubtadi dalam hal ini? Tidak, tapi merekalah yang memulai dalam hal ini. Mereka memulai memelihara penyakit tersebut. Akhirnya Allah dan mereka tidak berlepas diri dari penyakit tersebut, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka untuk menambahkan penyakit tersebut. Ya. Baik. Tafadhal. Allah menguji mereka dan kemaksiatan yang terjadi kemudian mengakibatkan hukuman. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa nuqallibu afidatahum wa adsarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah." Dan kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya pada permulaannya. Al-An'am ayat 110. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. As-Saffat ayat 5. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim." Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambahlah kekafiran mereka. At-Taubah ayat 125. Maka hukuman bagi kemaksiatan adalah kemaksiatan setelahnya, sebagaimana juga balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda." dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Maryam ayat 76. Ya, berarti di sini kita dapat satu kaidah penting, hukuman bagi kemaksiatan adalah kemaksiatan setelahnya. Jadi kemaksiatan setelah kemaksiatan adalah hukuman dari kemaksiatan sebelumnya. Itu penting itu. Dan juga balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Di sini ada tiga ayat yang menunjukkan atau menjadi dalil bagi kalimat hukuman bagi kemaksiatan adalah kemaksiatan setelahnya. Wa nuqallibu wa afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Dan kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya pada permulaan. Ini hukuman. Hukuman atas kekufuran sebelumnya dan juga segala bentuk penyimpangan itu nanti hukumannya apa? Penyimpangan setelahnya. Oleh karena itu kadang kita melihat ada orang yang sudah jelas terpampang di depannya itu kebenaran, tapi tetap enggak bisa dia ternyata accept menerima kebenaran tersebut. Itu hukuman sebenarnya. Alhamdulillah. Itu hukuman. Hukuman yang sebenarnya berat sekali itu. Dan kasihan. Kalau misalnya itu terjadi pada diri kita, kita membayangkan itu kasihan. Kok kebenarannya sudah jelas. Itu seperti di depan ada lampu dan cahaya dan mengingkari wasit itu ada cahaya. Ya. Itu hukuman. Setelah apa? Sebelumnya berpaling. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati ketika berpaling. Kemudian falam mazaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Nah, ini sulit sekali kalau misalnya sudah Allah palingkan hati mereka. Ada hati manusia ya. Ketika sudah tampak itu enggak bisa lagi kalau sudah Allah palingkan. Fa amma wa amma alladziina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim. Waalaikumsalam. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambahlah kekafiran mereka. Nah, ini At-Taubah 125 ini sebagai juga sebagai apa namanya? Ketersambungan dengan At-Taubah tadi ayat 64 yahzaru munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbihum bima fi qulubihim. Orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka satu surat yang menerangkan aib-aib mereka yang mereka sembunyikan. Nah. Tapi dengan surat itu apakah mereka apa? Bertaubat? Tidak. Justru bertambah terus. Itu hukuman. Alhamdulillah, ketika kemunafikan sudah tumbuh terus di hati, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Di dunia. Dengan kemunafikan seterusnya, dengan kesalahan yang berikutnya, berikutnya, berikutnya, bahkan lebih parah. Dan itu bisa jadi juga istirraj. Dicabut nanti ketika itu. Tapi bukan berarti kita di sini memastikan orang yang berpaling kemudian akhir hayatnya pasti seperti itu. Belum. Enggak bisa mengatakan seperti itu, ya. Enggak bisa kita mengatakan itu. Kita dia bisa mendahului Allah dalam masalah qadar. Dan juga balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda." Wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda. Ini juga kaidah penting. Kaidah penting yang merupakan targhib bagi kita. Targhib berarti motivasi. Ya. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Yaitu balasan kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Di antara yang mungkin biasa kita rasakan misalnya ketika kita membaca buku ilmiah, kemudian membaca Al-Quran, kemudian membaca hal-hal yang bermanfaat, itu ada hal yang semacam sesuatu yang tidak bisa dirasakan dengan amalan lainnya. Ya, kita merasakan alhamdulillah saya bisa paham ini. Misalnya antum coba, misalnya antum baca kitab tafsir, misalnya kitab tafsir itu kitab yang sebenarnya subhanallah paling berkah untuk di STNK. Di mana? Enggak tahu STNK di mana. Enggak siapa yang enggak pakai motor. Ya ketika kita misalnya membaca kemudian mengilmui sesuatu menjadi kitab tafsir misalnya. Cobalah antum baca sendiri misalnya, tadaburi. Apa yang dirasakan setelah itu seperti sesuatu yang belum pernah, tidak dirasakan dengan amalan lainnya. Kemudian misalnya terdengar azan setelahnya, kita langsung sholat dan sebagainya. Dan ketika kita mengingat, misalnya antum misalnya sudah bisa berbahasa Arab, atau yang Allah rizkikan paham bahasa Arab misalnya. Ketika memahami ini, subhanallah. pikirkan orang-orang di luar sana yang tidak mendapatkan hal seperti itu, sebagaimana antum mendapatkan dari Allah. Nah, ketika kita merasakan hal itu kemudian menambah keimanan, kemudian seperti ada perasaan untuk lebih dan lebih, maka itulah balasan dari kebaikan yang antum punya. Ya, setelah kajian alhamdulillah kita mendapat berkah dari Allah, kemudian mendapatkan ilmu yang banyak. Setelahnya kemudian tercermin, saya ingin kemudian kelak akan mengajar seperti hal seperti ini, mengajar manusia supaya manusia juga tahu sebagaimana saya tahu. Maka itulah kebaikan atau balasan kebaikan disebabkan kebaikan sebelumnya. Ya, makanya siapapun dari kita, ketika jika ingin tahu apa kebaikan yang berkah, itu kebaikan yang setelahnya ada kebaikan. Ya. Sedangkan kadang ada kebaikan setelahnya justru diselingi keburukan. Nah itu berarti ada sesuatu yang salah dari kebaikan yang kita lakukan itu. Begitu ya. Makanya ya, kalau misalnya kita berbuat baik, cerminkan juga setelahnya apa yang kita lakukan setelahnya itu. Apakah menjadi lebih baik atau tidak? Kalau misalnya malah jadi buruk atau malah jadi buruk sama sekali, maka berarti ada kesalahan di kebaikan yang kita lakukan sebelumnya itu. Ya, itu muhasabah aja. Ya, kita tutup kajian tafsir As-Sa'di ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah 5 menit lagi kita akan ngaji usul al-fiqh insyaallah. Aduh, kalau kesemutan silakan jalan aja dulu. Aduh, atau amputasi kakinya. Aduh. Teknis apa?